إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الحوالة الحوالة بفتح الحاء مأخوذة من التحول وهو الانتقال فهي نقل دين من ذمة إلى ذمة حوالة dengan difathahkan haknya, berarti bukan hiwalah tetapi hawalah, diambil dari kata tahawul, hawala yuhawwilu atau tahawala yatahawwalu tahawulan, maknanya adalah al-intiqal, berpindah. Fahiyya naqlu dainin min dhimmatin ila dhimmah, yaitu memindahkan hutang dari satu tanggung jawab ke tanggung jawab orang lain. Fatankulul haqqu min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhali alaih. Kalau kemarin ada rahin, ada murtahin, dan ada rohan. Kalau sekarang ada hawalah, ada muhil, ada muhal. Naam. Muhil fa'ilnya, muhal maf'ulnya. Baik. Muhil yang memindahkan, muhal yang dipindahkan kepadanya. Baik. Kita ulangi ucapan Syekh Abdullah Al-Bassam. Fahuwa, tadi kan lughatan, secara bahasa apa? Intiqal, perpindahan. Secara istilah, mana hawalah adalah naqlu dainin min dhimmatin ila dhimmah, memindahkan hutang dari satu orang ke orang lain. Tetapi disebut dhimmah karena dia yang bertanggung jawab. Artinya fi dhimmati fulan ila fi dhimmatil alan. Paham? Tadinya hutang itu fi dhimmatil muhil, dia punya utang 1 juta. Kemudian dia pindahkan ila dhimmatil muhal. Ini namanya hawalah. Dan biasanya kalau si muhal ini misalnya punya utang sejumlah 1 juta juga ke dia, dianya punya utang 1 juta ke orang lain. Wahai muhal, kamu bayarkan aja langsung ke sana, saya sudah bebas. Paham? Jadi dia punya piutang, punya hutang. Ya, dia punya hutang yang harus dibayar ke sana 1 juta. Udah berkata pada dia, "Ya fulan, utangku kamu ambil dari dia." Karena dia punya hutang kepadaku juga 1 juta. Jadi akhirnya berpindah dhimmahnya min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhal. Baik. Qala fatankulul haqqu min dimmatil muhil illa dimmatil muhal alaihi wa hiya thabitatun bisunnati, dan ini itulah thabit hukumnya di dalam sunnah. Kahadal hadis, seperti hadis yang akan datang ini. Wa bi ijma'il ulama, dan dengan kesepakatan para ulama. Wa bil qiyas sahih, dan juga dengan kias yang sahih. Fa innal hajah da'iyah ilaiha, karena hajatnya manusia kepada itu sangat membutuhkan. Qala ba'dhum hiya min bai'id daini bid-dain. Ini adalah jual beli hutang dengan hutang. Jual beli hutang dengan hutang. Saya punya hutang, kamu punya hutang sama saya. Jumlahnya sama. Kalaupun tidak sama, dia punya lagi hutang atau piutang pada orang lain. So, saya punya hutang 10 juta kepada dia. Kamu punya hutang sama saya 3 juta kan? Iya. Kamu punya hutang sama saya 7 juta kan? Iya. Kamu dan kamu bayar ke dia 10 juta hutang saya, sehingga saya tidak lagi ada urusan setelah itu. Ya fulan, utangku ada pada dia 3 juta, ada pada dia 10 juta, 7 juta. Hadza bai'ud dain bid-dain. Bai'ud dain bid-dain. Menjual belikan atau menukar, memindahkan hutang dengan hutang. Wa jaza fiha ta'khirul qabdi min bab rukhsah. Dan boleh menunda pengambilannya, dan itu sebagai keringanan. Fatakunu ala khilafil qiyas, yang berarti tidak sesuai dengan qiyas. Mengapa? Karena al-qiyas, semua orang berhajat untuk hutangnya dibayar segera. Sahih? Otomatis setiap orang ingin agar hutangnya dibayar segera. Maka wasahih khilafu dhalik wa annaha min jinsi ibqa'il ifa'il haqqi. Wasahih tidak demikian. Dan bahwasanya dia adalah salah satu bentuk dari penunaian hak. Walidha amara bihan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ma'dril wafa wa ada'id dain. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh untuk yang demikian dalam kaitannya dengan penunaian hutang. Al-wafa wa ada'id dain, penunaian hutang, dan wafa, penepatan janji. Tayib, amma faedatuha, adapun faedahnya. Fatashilul muamalat bainan nas, faedahnya adalah kemudahan dalam bermuamalah. Apalagi sang muhal dekat dengan orang yang lahuddain. Orang yang lahuddain ini, orang yang punya utang ini, apa orang yang punya piutang, sahibul mal, dia hutang pindahkan ke sini. Apalagi al-muhal ada di sebelahnya dia. Kan selesai, lebih mudah kan? Misalnya, oh, utang saya yang 10 juta, kamu ambil aja dari sebelahmu itu. Dia punya utang sama saya 10 juta, selesai masalah. Taib, apalagi istrinya. Ambil dari istrimu aja, istrimu pernah utang 10 juta juga. Selesai kan? Oh gitu, habis perkara. Apalagi kalau suaminya tahu kalau istrinya utang sama dia 10 juta, dia gak akan nagih lagi, udah impas. Kan begitu. Jadi, idan ma faidatuha? Faidatul hawalah adalah tashil al-mu'amalat bainan nas, memudahkan mu'amalah di antara manusia. La siyama idza kana al-gharim fi baladin, lebih-lebih lagi kalau al-gharim ada di satu negeri tertentu. Wal muhal alaih fi baladin akhar, apalagi yang muhalnya di tempat lain. wa yashul 'alal mal al-istifa' minhu, maka akan dimudahkan baginya untuk menunaikan. Ini al-gharim yang punya hutang. Seperti tadi, dianya di satu negara, wal muhal dekat di sana. Selesai. Ambil aja dari sana. Dari si fulan, dia punya utang sama saya. Taib. Wa idza ahala al-madinu gharimahu ala man la dayna lahu alayh. Kalau dipindahkan al-madin oleh gharimnya kepada orang yang tidak punya hutang, apakah itu hawalah? Perhatikan gambarannya di papan tulis. Ini tadi punya hutang kepada orang pertama, muhal punya hutang sama dia, kan begitu? Itu disebut hawalah. Udah bayarkan saja utang saya ke dia, langsung selesai kan? Sekarang kalau bukan ke orang yang punya utang, ada orang lain yang tidak punya utang apapun sama dia, tapi dia bayar, dia bilang tolong ini bayarkan ke dia. Apakah itu hawalah? Dia kirim uangnya ke sini, kemudian dia suruh bayarkan ke sana. Hawalah atau bukan? Bukan. Taib, hawalah yang syar'i bukan begitu. Saya khawatir ada hawalah yang sifatnya lughatan, bahasa. Karena itu juga tahwil. Kamu kirim-kirim uang itu namanya tahwil. Kirim sana, kirim sini, itu juga disebut hawalah. Taib, sehingga jangan tercampur dengan itu. Definisi hawalah yang sedang kita bahas adalah memindahkan hutang ke hutang orang lain. Baik. Tetapi kalau kepada orang yang tidak punya hutang, itu namanya bukan hawalah, tetapi taukil, mewakilkan. Ya akhi, kamu kan dekat sama si fulan. Oh, tetangga saya itu. Tolong bayarkan sama dia. Uang utang saya sekian-sekian. Nanti ketika engkau kesini, saya bayar. Atau nanti saya akan kirimkan kepadamu uangnya. Dan seterusnya. Atau orangnya ada di sini. Kamu mau pulang ke sana? Oh iya, tolong ini bayarkan ke fulan. Ini apa namanya? Bukan hawalah. Karena dia gak punya utang. Orang keduanya gak punya utang. Maka namanya adalah taukil, mewakilkan. Fahuwa taukil fil istiqrab. Itu adalah mewakilkan dalam pembayaran hutang. Wal istifa, pembayaran. Walaysa minal hawalah. Itu bukan al-hawalah asyari'iyah, al-fiqhiyah. Walaysa lahu akamuha. Dan tidak ada hukum-hukumnya. Boleh-boleh saja seorang mewakilkan orang lain untuk membayarkan. Boleh-boleh saja seseorang menyuruh orang lain untuk membayarkan, dan itu bukan hawalah yang sedang kita bahas. Wa mithluhu, contohnya, ihalatu man la dayna lahu. Ihalatu man la dayna lahu ala man alaihi lahu dayn. Mengihalah, memindahkan kepada orang yang tidak punya hutang untuk membayarkan kepada orang yang punya utang, atau sebaliknya, untuk menagihkan kepada orang yang punya utang. Falaisa bihawalatin, maka itu bukan hawalah. Tadi ceritanya yang punya utang menyuruh dia membayarkan, iya kan? Sekarang dibalik, orang yang punya uang ini berarti apa? Yang dipinjami oleh ini menyuruh dia yang gak berkait, gak punya utang, tolong ambilkan utang saya di fulan. Hawalah bukan? Bukan, karena dia gak punya utang. Baik. Itu hanya taukil juga. Jadi taukil bisa dua macam. Taukil mewakilkan untuk mengambilkan, tolong tagihkan uang saya sama dia. Atau sebaliknya, tolong bayarkan utang saya kepada dia. Dua-duanya taukil. Wa innama huwa taqilun fil qabdi bidain. Ini adalah mewakilkan untuk mengambil al-madin, mengambil hutangnya. Wa li hadha qayyada qabulaha bi kaunil muhal alaihi mali'an. Walau kana ad-dainu baqiyan fi dhimmatil muhil lama dharra kaunal muhal alaihi mu'sira. Karena ini adalah kemudahan tashil, berarti hiwalah harusnya kepada orang yang lebih mudah untuk membayar. Yakni lebih kaya misalnya, lebih karim dan sebagainya. Walau kana ad-dain baqiyan fi dhimmatil muhil. Kalau hutangnya masih tetap ada ditanggung jawabnya al-muhil, lama dharra kaunal muhal alaihi mu'sira, tentunya akan menjadi mudarat kalau al-muhal dalam keadaan susah. Misalnya ada orang ini, sang muhal ini tukang ngemplang, gak pernah mau bayar utang. Tiba-tiba dia ngambil barang-barang di tokonya orang yang lain. Berapa utang ya? 10 juta. Bayarnya ambilnya sebulan. Ambil aja di sini. Itu hawalah bukan? Hawalah. Tapi sengaja karena dia enggak bisa nagih ke si muhal ini, susah ditagihnya, dia utang ke orang lain. Orang lain itu suruh nagih sendiri ke sana. Dia punya utang di sana. Ini barakallahu fikum, bukan tujuan dari hawalah. Hawalah itu sebaliknya, untuk mempermudah. Dah, ini saja. Kamu ambil saja dari dia karena dia punya utang sama saya. Dia nagih, oh iya betul, dibayar, selesai. Itu kemudahan. Taib, wa intiqalud dain bara'atu dhimmatil muhil. Huwa madhhabul a'immatil arba'ati wa ghairihim. Berpindahnya hutang dan terbebasnya sang muhil, ini adalah madhabnya para imam-imam yang empat semuanya. Kalau sang muhil sudah mengihalah ke muhal, mengatakan kepada dia dan dia juga setuju, namanya jual beli kan pasti ada keridhaan, dan kamu ambil saja pada dia langsung, pada sang muhal, ya transaksi berhasil, maka dia bari'ah, bebas, sudah tidak ada urusan lagi dengan dia, tidak ada urusan lagi dengan dia. Yang berurusan sekarang dia mengambil hutang dari sini dan ini punya hutang sama dia. Paham? Sebagaimana transaksi jual beli, ini juga sama jual beli, makanya disebutkan dengan bahasa jual beli hutang. Mana kalimatnya? Hah? Naam. Hiya min bai'id daini bid-dain. Hiya min bai'id daini bid-dain. Membeli hutang dengan hutang atau menjual hutang dengan hutang. Sehingga kalau dikatakan itu adalah jual beli, tetap harus ada keridhaan. Kalau sang penjual tadi yang memberikan hartanya ridho, oh gitu, berarti saya harus nagih pada sebulan. Mana buktinya? Mana surat hitam di atas putihnya? Ini catatannya. Ada bukti-buktinya jelas, ditelepon juga dia atau ditemui, diakui, tapi kalau gitu kamu punya utang sama saya. Kamu selesai. Paham ya? Nah, biasanya memang hawalah adalah untuk memudahkan kedua belah pihak. Seperti tadi, yang satu rumahnya atau tinggalnya jauh, sedangkan ini mau bayar ke sana susah. Ternyata dia punya piutang di orang lain yang negaranya sama, tempatnya sama, halas. Kamu minta saja ke dia. Karena saya punya piutang di sana. Mafhum. Baik. Mudah-mudahan dipaham. Kita masuk pada hadis pertama. Al-hadis sadisus sab'un ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-276. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, matlul ghani zulmun. Wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Sesungguhnya matlul ghani, menunda-nunda bayar hutang, padahal ghani, padahal kaya, itu adalah kezaliman. Itu adalah kezaliman. Tidak mau bayar hutang dalam keadaan dia cukup, dalam keadaan dia mampu membayar, maka itu kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum 'ala mali'in falyatba'. Kalau seseorang, salah seorang kalian diarahkan kepada seorang yang mali, maka hendaklah mengikutinya. Kalau diarahkan kepada mali, maka hendaklah menurutinya. Taib. Apa mali? Ghani. Mali maknanya ghani. Bitaskinil ya al-mahmuzah. Barakallahu fikum. Ama ta'rifuhu lughatan fahuwal ghaniyul muqtadir alal wafa. Orang yang kaya, orang yang mampu untuk membayar. Tidak harus kaya, tapi mampu. Orang yang mampu dan cukup untuk membayar. Atau kalau mau ditambah lagi, mudah ditagi. Hah? Mudah ditagi. Kalau engkau diarahkan kepada mali, maka turuti saja, kata Nabi. Hadza dalilul hawalah. Ini dalil bolehnya hawalah. Pertama, dikasih kaedah matlul ghani zulmun. Menunda bayar hutang adalah zalim. Kalau dia mampu tetapi tidak mau membayar hutang, dia mampu tetapi tidak mau membayar hutang-hutangnya, maka ini orang yang zalim. Baik. Dan kalau orang itu, orang yang punya hutang tadi, mengarahkan kamu kepada orang lain yang memiliki kecukupan, maka turuti saja. Misalnya orang yang punya hutang tadi berkata, ambil saja sama si fulan. Si fulan itu punya utang sama saya. Nah, si fulannya ternyata mali. Tadi definisinya apa mali? Ghaniyun muqtadir. Kaya dan mampu untuk membayar. Baik, beberapa kalimat di dalam hadis ini. Pertama, matl. Kalimat matlu al-matl. Matlul ghani. Aslul matl al-mad. Asal kata dari matl adalah menjulur. Taqulu mataltul hadidam amtalaha. Seperti kami mematalkan besi dan kemudian dia menjadi bertambah memanjang. Dengan tentunya dengan pandai besi, dengan api dan sebagainya. Idza madattuha litul. Kalau dia panjangkan, kalau dia tambah ke arah panjangnya. Itu namanya matal. Taib. Apa kira-kira bahasa Indonesianya berarti matal asal katanya? Menjulurkan. Nah, kurang lebih begitu. Wal muradu ta'khiru mastahaqqa ada'uhu bighairi udrin. Adapun yang dimaukan dalam hadis ini mengulur-ngulur waktu membayar hutang. Ta'khir mastahaqqa ada'uhu. Menunda-nunda apa yang semestinya dia bayar. Sudah habis tempo, belum dibayar juga. Minta diperpanjang temponya. Sudah diperpanjang temponya sampai habis juga, belum dibayar lagi. Minta tempo lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Kamawaid urqub. Kamawaid urqub. Seperti mawaid urqub. Pernah dengar mawaid urqub? Itu pepatah. Dan biasanya pepatah itu memiliki mauridul mathal. Al-mathal lahu mauridul mathal. Sebab kenapa terucap kalimat, ini janjinya Urqum. Yang kayak gini nih janjinya Urqum. Siapa itu Urqum? Konon katanya, si Urqum ini berkata, meminjam harta, saya akan bayar kalau pohon ini, kalau pohon ini berbuah. Begitu berbuah, datang penagihnya, mana hutang saya, bayar. Baru berbuah, belum masak, tunggu sampai matang dong. Begitu masak, datang lagi, bayar. Masih di pohonnya, belum saya petik, belum saya jual. Datang lagi, sudah dipetik. Mana? Ya belum saya jual. Saya jual dulu, saya dapat keuntungan, saya akan bayar buat kamu. Sampai ketika sudah dijual, datang lagi. Uangnya sudah dipakai modal ulang dalam usaha berikutnya. Nanti kalau berbuah berikutnya. Hadza mawa'id Urqum. Barakallahu fikum. Akhirnya jadi pepatah. Orang yang matlul ghani, orang yang menunda dan bayar hutang, dikatakan dengan mawa'id Urqum. Ah, ini Urqum. Kembali kepada kitab. Kalimat kedua, matal masdar mudhaf ilaihi fa'iluhu wa taqdir matlul ghani, matalal ghaniyu gharimahu. Sesungguhnya kalau ditakdirkan, makna hadis tadi, matlul ghani ada maf'ulnya, matalal ghaniyu gharimahu. Seorang yang kaya tidak mau dan menunda-nunda untuk membayar hutang kepada orang yang dihutangi, itu adalah kedzaliman. Kalimat utbi'a ini masuk kepada dalil bolehnya hawalah. Wa idza utbi'a ahadukum, utbi'a bi dhammil hamza wa sukunit ta wa kasril ba mabniyan lil majhul, mabni lil majhul. Kalau mabni lil majhul maknanya di, iya kan? Kalau bahasa Indonesia ada kata dinya, tadinya memakan jadi dimakan, tadinya mengikuti jadi diikutkan. Baik, di sini maknanya adalah diikutkan. Bima'na uhila, ini uhila, ahala yuhilu, memindahkan ke orang lain. Ala mali'in, mali' disukunkan ya, mahmuzah, berhamzah, mali'. Fa'amma ta'rifuhu lughatan, adapun definisinya secara bahasa, fahuwal ghaniyul muqtadir alal wafa, orang yang cukup mampu untuk membayar hutang. Wa'amma ta'rifuhu indal fuqaha, adapun definisinya menurut para fuqaha, fahuwal mali'u bimalihi wa badanihi wa bidinihi, na'am, wa badanihi wa qawlihi. Kalau kata fuqaha, makna mali adalah mali terhadap hartanya, mali terhadap badannya, mali terhadap ucapan-ucapannya. Tapi apa makna mali berarti di situ? Mampu. Mampu hartanya, mampu badannya, mampu ucapannya. Barakallahu fikum. Ini yang saya katakan tadi, bahwa dia orang yang mampu membayar hutang dan memiliki akhlak yang baik, tidak suka menunda-nunda hutang dari semua sisinya. Kalau dia mali bermana kaya saja, ada kaya tapi zalim, iya kan? Sebagaimana disebutkan di awal hadis, matlul ghani zulmun, berarti ada orang yang kaya tapi enggan membayar. Bukan ini yang dimaksud mali. Yang dimaksud mali adalah dia mampu, kaya cukuplah paling tidak, dan juga orangnya mudah untuk membayar, badannya juga sehat untuk dihubungi, tidak susah, ucapannya juga jujur, tidak pernah dusta. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang seperti ini, kalau engkau diarahkan ke sana, jangan ditolak. Saya punya piutang sama si fulan, orangnya begini, begini, begini, ambil sama dia, bilang utangnya ana, Selesai. Terbayar enggak? Terbayar insyaallah. Mengapa? Karena dia mali. Sehingga syarat ini disebutkan dalam hadis. Kalian ingat-ingat. Ini adalah syarat yang disebutkan dalam hadis nassan sharihan. Yaitu kalimat idza utbi'a ahadukum 'ala mali'in. Kalau kalian diarahkan kepada mali, maka terimalah. Jangan rewel. Kamu yang punya utang, kenapa saya harus nagih ke sana? Enggak bisa, saya bikin marah-marah sebagainya. Ya, akhi. Ini demi kemudahan buat kamu, buat dia, buat saya. Dianya mudah, enggak perlu nemui saya. Jauh. Kamunya mudah menemui orang yang terdekat, ngapain kamu jauh-jauh ke sini? Itu dekat dengan kamu. Yang ketiga, dianya juga adalah orang yang baik, bukan orang yang matil atau mumatil. Nah, famalu kalau mali pada hartanya berarti qudrah alal wafa, cukup untuk membayar hutang itu. Kalau tentang badannya, maknanya badannya memungkinkan untuk dihadirkan di majlis hukum kalau ternyata ada kasus. Ucapannya yakni anna yakunu mumatilan, bahwa dia tidak menjadi mumatil, tidak menjadi urqub. Orang yang bukan sejenis dengan urqub, bukan mumatil, orang yang mudah untuk membayar hutang. Falyatba' bi fathil ya at-tahtiyah wa sukun at-ta al-fawqiyah bi ma'na falyahtal, yakni terimalah. Kalau dipindahkan ke orang yang baik, terimalah. Kalau dipindahkan ke orang yang cukup, terimalah. Intaha mulakhasan barakallahu fikum. Nuwasil darsana fi darsil ati bi idzillahi ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mal wajib alaikum. Naam ka'adatikum tahfadz hadzal hadits. Wa ziyada 'ala dzalik li ziyadati fa'idah lakum. Tarjamatu ma yustafadu minal hadis. Menterjemahkan faedah-faedah hadis dari 1 sampai 11 saja. Naam. Baik, terjemahkan fi dafatirikum, di buku-buku tulis kalian. Faedah pertama sampai ke 11 barakallahu fikum.